enak-enak sekali. Lagu ini, ya tuan, lagu Betawi sayang. Sayang disayang, biarlah lama, enak-enak sekali. Rame-rame, rame-rame kita menyanyi sayang. Rame-rame kita menyanyi, si campur sari menghibur. Rasanya buat dukunya nona si buat duren, sayang di sayang buat papanya manis manis rasanya saya rindu dari saya rindu dari kemarin, memang si dia selalu menggoda. Jali-jali anuna, jali-jali Betawi asli sayang. Jali-jali Betawi asli, memang si jali langsung pacitan. Sayang di sayang langkong saya mingga-mingga tulaan duur saking kutat langsung pacitan. Sayang di sayang langkong saya mingga. Yeah.